aja kesusu, nanging kowe ora krungu apa orang gugu. Iki akibate saiki bojomu mlayu, amarga ora bisa nrimo abote sanggamu. Ngalon iku nyetan ngulon golek utang dinggo mangan, mergo sak tenane kowe durung siap omah-omahan. Makane rungokno nek wong tuamu ngomong, aja wae ngegas kenceng jebul remmu kuwi dong.